Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ahma ba'd. Sekarang hadith Salman bin Amir الضبي نعم كتب الحافظ ابن حجر رحمه الله وعن سلمان ابن عامر الضبي dari سلمان ابن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم dari نبي صلى الله عليه وسلم قال beliau bersabda Idza aftara ahadukum jika seseorang dari kalian aftara berbuka puasa falyuftir ala tamrin hendaknya berbuka puasa dengan tamar dengan kurma kering fa in lam yajid falyuftir ala ma'in jika dia tidak menemukan tamar hendaknya dia berbuka dengan air minum air fa innahu tahur karena sesungguhnya air itu tahur suci lagi menyucikan rawahul khamsah dikeluarkan oleh al-khamsah Ahmad dalam musnadnya dan empat pemilik sunan Abu Daud At-Tirmidzi An-Nasa'i dan Ibnu Majah wa shahahahu Ibnu Khuzaimah disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya wa Ibnu Hibban dalam sahihnya wal Hakim dan juga disahihkan al Hakim dalam kitab al Mustadrak pada mulanya al Albani rahimahullah juga mensahihkan hadis ini dalam kitab Takhrij Al-Mishkat Al-Albani rahimahullah mensahihkannya ini pada mulanya kemudian beliau meralat pensahihan itu dan yang terakhir dari beliau hadis itu didhaifkan lemah yaitu dalam kitab Al-Irwa Al-Ghalib pada jilid 4 halaman 50 Irwa Al-Ghalib jilid 4 halaman 50 juga dalam kitab Dhaif At-Tirmidzi dan Dhaif Ibnu Majah ya dan ini yang benar hadis ini dhaif hadis ini lemah sebabnya pada sanad hadis ini ada rawi periwayat perempuan wanita namanya Ar-Rabbab bintu Sulayy. Ar-Rabbab bintu Sulayy. Kata Az-Zahabi dalam kitab Mizan Al-I'tidal menerangkan tentang Ar-Rabbab bintu Sulayy ini kesimpulannya dia itu majhulah. Ya, kesimpulan dari keterangan Adz-Dzahabi tentang dia majhulah, tidak dikenal dan tidak bisa dipertanggungjawabkan riwayatnya. Ya. Yang benar dalam masalah ini adalah hadis Anas bin Malik. Ada hadis lain tidak disebutkan oleh Ibnu Hajar yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaitu amalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Anas bin Malik riwayat Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmidzi serta yang lainnya. Riwayat Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Lafaz hadis Anas kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabatin qabla ayusalliya. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berbuka puasa dengan makan beberapa buah kurma segar, rutobat. Rutob. Ya. Kurma segar. Qabla yusalliya, sebelum menunaikan salat maghrib. Jadi kurma itu kalau masih segar, masih menggelantung di pohon, masih basah, segar. Ya, itu namanya rutob. Iya. Kalau sudah dipetik kemudian dikeringkan, mengerut menjadi kurma kering, yaitu tamar. Nah, hadis ini Anas bin Malik meriwayatkan bahwa adalah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka puasa dengan makan beberapa buah kurma segar, rutab, sebelum menunaikan salat maghrib. Fa in lam takun rutabatun fa ala samaratin. Jika tidak ada kurma segar, beliau berbuka dengan memakan beberapa buah kurma kering. Tamarat. Fa in lam takun, jika tidak ada kurma kering, hasawatin min ma, beliau berbuka dengan meneguk beberapa teguk air. Nah, hadis ini berderajat hasan, ya, berderajat hadis hasan, dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani dalam Irwa Al-Ghalil dan Syekh Muqbil Al-Wadi dalam Al-Jami' As-Sahih. Ini yang bisa dijadikan dalil, yang ini hadis Anas tadi, ya. Jadi dalam masalah ini kesimpulannya seperti kata Syekh Al-Albani, bahwa terkait dengan masalah ini, yang hadis yang benar dari Nabi SAW hanya hadis Anas bin Malik tadi, bahwa beliau Rasulullah SAW kebiasaannya berbuka dengan apa sebelum sholat? Tuh, rutab, kurma segar. Kalau tidak ada rutab, tamar, kurma kering. Kalau tidak ada tamar, minum air. Iya. Adapun hadis yang berupa perintah Nabi, Nabi memerintahkan berbuka dengan memulai dengan tamar, dengan air, ya. Hadis Salman bin Amir Ad-Dabbi dan hadis lain, yaitu hadis Anas yang juga isinya perintah, sabda Nabi merintahkan, maka kedua hadis itu dhaif. Ya, jadi hadis ini dhaif. Ya, ada hadis lain selain ini yang juga perintah Nabi, ya, seperti ini, itu juga dhaif. Yang benar riwayat dari Nabi adalah amalannya Nabi berbuka dengan kurma segar, kalau tidak ada dengan kurma kering, kalau tidak ada dengan air. Kalau yang sifatnya perintah dari Nabi itu tidak ada yang benar riwayat. Ya. Dengan demikian, dari sini kita mengetahui bahwa pendapat Ibnu Hazm yang mengatakan wajib berbuka dengan kurma, ya, dan jika tidak ada kurma wajib berbuka dengan minum air, itu pendapat yang salah karena dasarnya hadis yang dhaif. Seandainya kita sudah tahu dhaif, andaikan sahih pun tidak menunjukkan wajib. Iya, menunjukkan wajib. Jadi kesimpulannya, hukum ini hanya bersifat apa? Sunnah saja. Seandainya seseorang langsung makan nasi, kue misalnya, ya, tidak apa-apa. Tetapi afdol, ya, niatkan untuk menjalankan sunnah Nabi, ya, itu afdol. Jika punya kurma segar, rutab, dimulai dari, jika tidak punya, tamar, kurma kering, jika tidak ada, minum air dulu. Berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil wisal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari puasa wisal. Ya. Puasa wisal adalah menyambung puasa tanpa berbuka dua hari berturut-turut atau tiga hari berturut-turut atau semisalnya. Faqala rajulun minal muslimin. Maka berkata seorang pria dari kaum muslimin, fa innaka tuwasilu ya Rasulullah. Maka sesungguhnya kamu sendiri wahai Rasulullah melakukan wisal. Yani kenapa umat dilarang melakukan wisal sementara engkau sendiri melakukan wisal? Ya, faqala, maka Nabi alaihi salatu wasallam menjawab, wa ayyukum mithli? Siapa di antara kalian yang semisal dengan aku? Untuk mau disamakan, sama-sama boleh puasa wisal. Inni abitu, inni sesungguhnya aku abit, ya, yut'imuni rabbi wasqini. Iya, aku menjalani hari-hariku dalam keadaan yut'imuni rabbi, aku diberi makan oleh Rabbku, wa yasqini, dan diberi minum oleh Rabbku. Apa maksudnya ini? Aku diberi makan oleh Rabbku, aku diberi minum oleh Rabbku. Umatnya juga diberi makan dan minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna aku diberi makan oleh Rabbku, diberi minum oleh Rabbku, maksudnya sebagaimana kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Ya, tafsir hadis ini seperti kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Ya, dan itu yang diikuti oleh Ibnu Utsaimin. Ya. Ya, itu maknanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan hati, memberikan kelapangan hati kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa berzikir kepada Allah, mengingat Allah daripada mengingat perkara lain. Ya. Itu maknanya. Jadi ini kalimat qiyas. Ya, bukan berarti benar-benar diberi makan dan minum, ya. Tetapi maksudnya di sini adalah Allah memberi kepuasan, memberi kepuasan, kelapangan di hati Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk selalu mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Ya. Sehingga dengan itu Nabi alaihi salatu wasalam punya kemampuan untuk melakukan puasa wisal, berbeda dengan umatnya. Oleh karena itu, ya, beliau melarang umatnya melakukan wisal sementara beliau sendiri tetap melakukan puasa wisal. Ya. Falamma abau, lanjutan hadisnya sekarang. Lanjutan hadis, falamma abau, tatkala mereka enggan untuk berhenti, yakni mereka ya melihat Nabi Alaihissalam juga melakukan wisol, mereka juga ingin, mereka tetap melakukan wisol. Falamma abau, tatkala mereka enggan, tidak mau, ayan tahu anil wisol, untuk berhenti dari wisol, mereka tidak mau menghentikan puasa wisol, terus saja menyambung puasa mereka tanpa diselingi dengan berbuka. Wa sholabihim, maka Nabi alaihi salatu wassalam membiarkan mereka, ya, melakukan puasa wisol bersama mereka yauman, satu hari, summa yauman, kemudian hari berikutnya, ya, summa ra'aul hilal, kemudian mereka melihat hilal, hilal Syawal, berarti sudah berakhir Ramadan. Faqala, maka Nabi alaihi wasallam bersabda, "Lau ta'akhkharal hilalu lazidtukum." Lau seandainya ta'akhkhara, ya, tertunda al-hilal, munculnya hilal, masih tertunda, masih ada sehari lagi bulan Ramadan, ya, lazidtukum, sungguh aku akan menambah wisol bersama kalian. Maksudnya kal munakkili, kal munakkili lahum, bagaikan orang yang bermaksud untuk memberi pelajaran kepada mereka, karena dilarang tidak mau berhenti. Maka seandainya memanjang Ramadan itu masih ada hari-hari, maka terus dilakukan wisol, biar tahu rasanya bagaimana puasa wisol itu adalah berat. Ya, kal munakkili lahum, sebagai bagaikan orang yang memberi pelajaran kepada mereka, untuk menyadarkan hina abau, ketika hina, ketika abau, mereka enggan, tidak mau ayan tahu berhenti dari puasa wisol. Muttafaqun alaih, disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nah, dipetik dari hadis ini, ya, larangan melakukan puasa wisol bagi umat ini, sedangkan untuk Nabi alaihi salatu wassalam hal itu boleh, itu merupakan khususiyah, hukum khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perlu kita ketahui bahwa dalam syariat ini ada yang dinamakan hukum khususiyah, hukum khusus. Ya. Ada yang khusus untuk Nabi alaihi salatu wassalam, tidak berlaku untuk umatnya. Contohnya ini, puasa wisol berturut-turut 2 hari, 3 hari, ya, dan semisalnya, tidak boleh ditiru oleh umatnya. Termasuk khususnya Nabi adalah beristri lebih dari 4, itu tidak boleh ditiru. Kalau umatnya maksimal bisanya hanya 4 saja poligaminya, adatnya, ya. Tetapi keumuman syariat itu bersifat umum, berlaku untuk Nabi juga berlaku untuk umatnya. Hanya beberapa saja hukum-hukum yang khusus seperti ini. Iya. Sekarang larangan puasa wisol terhadap umat ini, apakah larangan itu sifatnya haram? Ya, ataukah sifatnya hanya makruh? Ataukah larangan itu hanya ditujukan kepada orang yang tidak mampu melakukan, yang merasa berat? Kalau yang mampu tetap boleh. Ada 3 pendapat di kalangan ulama, ya, tentang puasa wisol, tentang larangan ini. Dalam memahami makna larangan ini ada 3 pendapat. Ada yang berpendapat apa? Haram. Ada yang berpendapat makruh. Ada yang mengatakan larangan itu, yang dilarang adalah orang yang memang tidak mampu. Kalau mampu boleh-boleh saja. Ya. Di antara yang berpendapat bagi yang mampu boleh adalah Abdullah bin Zubair, salah satu sahabat memahami demikian, sehingga dia pernah melakukan puasa wisol selama 15 hari. Abdullah bin Zubair ini terkenal kuat fisiknya. Ya. Radiyallahu anhuma, iya, dan rajin sekali beribadah, sampai digambarkan kalau dia berdiri sholat di Ka'bah itu burung-burung hinggap, ya, tidak akan terbangannya, tidak goyang dia, menunjukkan kuatnya dia memang kalau beribadah itu. Kalau kita kan kalau sholat sudah pegel-pegel, goyang-goyang, ah, ini tidak. Nah, ya, memang fisiknya kuat. Bayangkan ini wisolnya 15 hari. Masya Allah. Ya, itu ijtihad beliau. Dia sahabat, ya, sahabat kecil, berijtihad demikian. Wisolnya beliau 15 hari itu diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Al-Musannaf. Dalam kitab Al-Musannaf sanadnya sahih. Tetapi ijtihad beliau di sini keliru, itu ijtihad beliau ya. Sahabat jika berijtihad, ijtihadnya dapat pahala dan kelirunya dimaafkan. Tetapi yang benar dalam hal ini, kita ada hadis ya dari Nabi alaihi salatu wassalam yang menunjukkan bahwa setidaknya minimalnya larangan ini makruh jika tidak ya sampai pada haram, minimalnya makruh. Tetapi yang lebih dekat dalam hal ini dikatakan wisol ini hukumnya haram. Ya. Haram. Karena di akhir hadis di sini Nabi alaihi salatu wassalam ya sampai semacam menghukum, memberi pelajaran kepada mereka untuk menunjukkan bahwa memang ini hal yang terlarang, sehingga dekat untuk dikatakan haram. Wallahu a'lam. Yang boleh, ada yang boleh, ada wisol yang diizinkan oleh Nabi SAW, yaitu melanjutkan hanya sampai waktu sahur. Jika mau melakukan wisol ya, maka ketika tiba waktu berbuka dia lanjutkan, dia tidak berbuka dan dia lanjut sampai nanti tiba makan waktu makan sahur baru dia berbuka. Itu dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri riwayat Al-Bukhari. Kata Nabi SAW, la tuwasilu, jangan kalian melakukan puasa wisol. Fa ayyukum idza arada ayuwasila, maka dari itu siapapun di antara kalian jika ingin meneruskan puasanya tidak berbuka melakukan wisol, faliwasil hatta sahar, lakukanlah batasnya hanya hingga waktu sahur. Berarti tidak boleh sampai disambung dua hari. Hanya diteruskan sampai sahur, nanti harus sahur. Wajib ya, dalam hal ini wajib makan sahur dalam arti untuk membatalkan puasanya, tidak boleh menyambung sampai dua hari berturut-turut. Ya. Akan tetapi ini izin pembolehan jika ada yang ingin melakukan itu wisolnya sampai sahur. Tetapi kita sudah pelajari hadis Sahal bin Sa'd bahwa tetap yang merupakan sunnah adalah berbuka, bersegera berbuka. Jadi maksudnya di sini yang afdal adalah bersegera berbuka berdasarkan hadis Sahal bin Sa'd, la yazalun nas bi khair ma ajalu al fitr. Tetapi jika ada yang ingin mengambil izin itu melakukan wisol, dia niatkan untuk wisol sampai sahur. Iya. Wallahu a'lam. Berikutnya wa anhu. Anhu dhamir al-ha hu. Yani hu ini dhamir al-ha. Ini kembali kepada siapa? Kembali kepada yang terdekat yaitu Abu Hurairah. Wa anhu yakni wa an Abi Hurairah. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qawla az-zur wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Man, barang siapa, lam, tidak, yada', meninggalkan ya, barang siapa tidak meninggalkan qawla az-zur, ucapan zur, dusta dan selainnya yang haram, wal amala bihi, dan beramal dengan zur ya, beramal dengan kedustaan dan selainnya yang merupakan perbuatan haram, wal jahla, dan tidak meninggalkan al jahal yaitu safaha, kedunguan, tindakan dungu ya. Al-jahal di sini maksudnya kedunguan. Iya, kedunguan, yakni tindakan yang dungu. Tindakan kebodohan yang hanya membawa mafsadat, kerusakan. Ya, falaisa lillahi hajatun. Hajatun di sini jangan diartikan butuh. Ya. Karena Allah tidak butuh. Ya. Sesuatu Allah Maha Kaya. Ya, Maha berdiri sendiri. Iya. Maha mandiri, Maha kaya. Falaisa lillahi hajatun. Maknanya adalah falaisa lillahi iradatun. Iradatun syar'iyyah. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan, yakni iradah syar'iyyah di sini artinya tidak menyukai, begitu singkatnya. Ya, falaisa lillahi mahabbatun. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai. Ya. Itu maknanya. Jadi hajatun di sini artinya menyukai, menginginkan, menyukai. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai fi orang itu ayyada ta'amahu wa syarabahu, meninggalkan makanan dan minumannya, tidak makan dan minum. Jadi barang siapa jika dia menahan lapar dan haus, tidak makan dan minum, berpuasa, tetapi bersama dengan itu dia tidak meninggalkan perkara-perkara yang haram, dia tetap berbicara dusta, tetap melakukan kedustaan, tetap melakukan tindakan kedunguan, kemudian yang merusak, yang merupakan perkara-perkara yang haram, maka Allah tidak suka orang itu melakukan puasa dalam arti menahan diri dari lapar dan haus, tetapi tidak menahan diri dari perkara-perkara yang haram seperti ucapan dusta dan yang lainnya. Ya, berteriak-teriak, bertengkar, berselisih, mencaci maki, mengumpat, ya, dan semisal dengan itu ketika berpuasa, jika dia melakukan itu maka Allah tidak suka dia menahan diri dari, ya, makan dan minum, sementara dia tidak menahan diri dari hal-hal yang haram semacam itu. Ya. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Al-Bukhari wa Abu Daud, wal lafzu lahu, dan lafaz miliknya, lahu maksudnya li Abi Daud, miliknya Abu Daud. Jadi hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya, berarti hadis ini sahih, dan juga dikeluarkan oleh Abu Daud dalam sunannya, dan lafaz yang ditampilkan di sini lafaz riwayatnya Abu Daud, itu makna wal lafzu lahu. Ya, lafaz riwayatnya Abu Daud ini yang ada sekarang. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa tujuan berpuasa itu bukan semata menahan lapar dan haus, tetapi untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Jadi tujuan puasa itu adalah agar bertakwa. Apa ini maksud dengan bertakwa? Bertakwa artinya melaksanakan kewajiban atas dasar ilmu dan dilakukan dengan ikhlas, mengharapkan pahala dari Allah SWT. Meninggalkan keharaman yang diharamkan oleh Allah atas dasar ilmu, ya, dan ikhlas, yakni karena takut azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makna takwa. Ya. makna takwa ini tadi datang dari salah satu tabi'i, Talq ibn Habib, ya, dan itu yang dianggap sebagai definisi takwa yang terbaik oleh Ibn Qayyim dan juga oleh Ibn Uthaymin, yang maknanya yang telah kami sampaikan tadi. Nah, ya, jadi bukan semata untuk menahan diri dari lapar dan haus dan pembatal puasa lainnya, tetapi tujuannya agar menjadi orang yang bertakwa. Di antara fawaid berpuasa, di antara faedah manfaat berpuasa, perhatikan pada sebuah hadis Nabi SAW menerangkan bahwa asyaitan yajri min ibni Adam majroddam. Syaitan itu beredar dalam tubuh manusia untuk menggoda, ya, mengikuti peredaran darah sehingga dengan cepatnya dia bergerak sana kemari. Ya, dengan seseorang berpuasa maka, ya, menjadikan tidak banyak makan dan minum yang masuk, ya, sehingga tidak banyak darah yang beredar yang menjadi ruang untuk syaitan semakin banyak beredar dalam tubuh. Karena kan makanan minuman itu masuk melalui alat-alat pencernaan, diproses menjadi apa? Darah. Kemudian sirkulasi diedarkan ke seluruh tubuh. Itu yang diikuti oleh syaitan. Nah, dengan mengurangi makan dan minum dengan berpuasa mempersempit peredaran syaitan dalam tubuh. Sehingga ini sangat membantu orang untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cenderung orang kalau berpuasa kan cenderung lebih khusyuk, lebih, ya, dekat untuk bertakwa. Nah, oleh karena itu jika seorang menandi dari lapar dan haus tetapi dia masih tetap berkata dusta, mencaci maki, melakukan tindakan-tindakan kedunguan yang merusak, melakukan hal-hal yang haram, maka berarti tujuan puasa itu disyariatkan tidak tercapai pada dia. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak suka seperti itu. Ya. Jadi kalau berpuasa maka tahanlah diri dari ucapan dan perbuatan yang haram. Ya. Sehingga terwujudkan tujuan daripada puasa itu. Apakah hadis ini menunjukkan bahwa berkata dusta dan semisalnya dari ucapan dan perbuatan yang haram membatalkan puasa? Jawabannya tidak. Ya. Tidak membatalkan puasa. Kalau seseorang berpuasa kemudian dia berdusta dan semisal dengan ini, maka puasanya tetap sah setelah dianggap melaksanakan kewajiban berpuasa. Hanya saja Allah tidak menyukai yang seperti itu. Ya. Tujuan berpuasa bukan semata menahan diri dari lapar dan haus. Akan tetapi hal itu mengurangi pahala puasa. Mengurangi pahala puasa. Maka boleh jadi, ya, boleh jadi karena banyaknya perkara haram yang dia lakukan ketika berpuasa, mencaci, mengumpat, berdusta, ya, menyakiti orang lain atau memukul dan semisalnya, menipu, banyak perkara haram yang dilakukan ketika berpuasa, sehingga boleh jadi dosa yang dilakukan ini sebanding dengan pahala puasanya sehingga tidak ada pahalanya, sehingga batal secara maknawi di sini karena sia-sia, tidak ada pahala. Difahami ini? Iya. Ini seperti kata Ibn Taymiyyah dan Ibn Uthaymin. Iya. Bahwa perkara-perkara haram tersebut tidak membatalkan amalan puasa. Tetapi boleh jadi dosa yang ditimbulkan sebanding dengan pahala puasanya sehingga sia-sia. Ah, ini yang disinggung oleh Nabi SAW pada sebuah hadis, rubba sha'im hadzuhu min siyamihi al-ju'. Rubba sha'imin hadzuhu min siyamihi al-ju'. Bisa jadi seseorang yang berpuasa bagian dari yang didapatkan dari puasanya hanyalah lapar dan dahaga, tidak dapat pahala, sia-sia. Berikutnya wa an Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, dia berkata, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa sha'im wa yubashir wa huwa sha'im walakinahu kana amlakakum li'irdi. Muttafaqun alaih. Wal lafdhu li Muslim wa zada fi riwayah fi Ramadan. Sebelum kita menerangkan, kami menerangkan hadis ini. Hadis ini dan yang akan datang setelahnya beberapa hadis ya, berturut-turut, ini terkait dengan masalah pembatal-pembatal puasa. Ya. Istilahnya al-mufattirat. Al-mufattirat. Al-mufattirat. Bahasa Arabnya. Ya. Pembatal-pembatal puasa. Al-mufattir, pembatal puasa. Pembatal-pembatal puasa al-mufattirat. Ketahuilah bahwa al-mufattirat, pembatal-pembatal puasa, berdasarkan ijma', kesepakatan ulama, ada tiga, yaitu al-akl, wasyurb, wal-jima'. Akl, syurb, dan jima'. Ini disepakati oleh ulama sebagai pembatal-pembatal puasa. Akl adalah makan. Syurb, minum. Jima adalah perhubungan ya, suami istri. Ini difahami ya maknanya. Nah. Baik. Yang semakna ya, makan dan minum itu masuknya lewat apa? Lewat mulut. Yang semakna dengan ini, yang semakna dengan ini adalah yang masuk lewat hidung. Yang masuk lewat hidung ini semakna dengan makan dan minum. Ya, tidak dikatakan makan dan minum tetapi semakna. Jadi saluran ya, yang masuk karena dari hidung itu nanti bersambung juga ke kerongkongan. Ya. Maka yang masuk lewat hidung itu semakna dengan makan dan minum. Jadi memasukkan sesuatu lewat hidung kemudian tertelan itu semakna dengan makan dan minum, itu membatalkan puasa. Itulah sebabnya seseorang ya, oleh Nabi alaihi salatu wasalam dianjurkan jika berwudu dianjurkan untuk bersungguh-sungguh berlebihan dalam melakukan madmadah, kumur-kumur dan istinsyak, menghirup air ya ke dalam rongga hidung dengan nafas. Tetapi kalau berpuasa jangan bersungguh-sungguh. Itu sunnah bersungguh-sungguh berkumur-kumur dan menghirup air ke rongga hidung dengan tarikan nafas ketika tidak berpuasa. Tapi ketika berpuasa dimakruhkan itu. Kenapa dimakruhkan? Karena khawatir ada yang tertelan ya ketika istinsyak ini tadi kemudian masuk. Meskipun seandainya itu terjadi tanpa sengaja, kalau tidak sengaja tidak membatalkan ya. Nah, tetapi sebabnya itu. Ya, ini menunjukkan bahwa saluran lewat hidung masuk ke kerongkongan ini semakna dengan makan dan minum. Nah, adapun selain itu, jika lewat mata atau telinga maka itu tidak. Itu tidak semakna dengan makan dan minum, itu tidak membatalkan puasa. Hal lain yang semakna dengan makan dan minum yang membatalkan puasa adalah impus. Di sini apa namanya? Disuntik impus. Suntik itu ada dua. Ada yang suntik obat atau vitamin di urat begini biasa. Ini tidak. Ini tidak semakna dengan makanan ini tidak membatalkan puasa. Tetapi kalau suntik itu suntik untuk infus, ya kalau di opname itu dirawat, apa namanya di sini, dimasukkan cairan itu. Cairan. Biasanya ini kalau sudah lemas, sudah gawat biasanya. Apa di sini namanya? Iya. Kan disuntik, kemudian disambung jarumnya ini dengan, iya, nah dengan cairan, kemudian masuk terus disuplai, itu sebagai pengganti makan dan minuman. Jadi itu semakna dengan makan dan minum, itu membatalkan puasa. Oke. Kalau penari enggak, dia tidak semakna dengan makan dan minum. Vitamin, obat, tidak, selama bukan yang ini tadi, suplai infus ini tadi. Cuma ini biasanya orang kalau sudah gini gawat biasanya, ya, buat apa lagi berpuasa. Tetapi kan mungkin ada yang mengatakan, ya saya juga tidak selera makan, daripada saya tidak selera makan, ya saya berpuasa saja. Ya tidak bisa, itu sudah makan itu, minum itu cairan yang masuk. Ya, paham ini? Enggak. Dengan vitamin, suntikan obat, tidak. Tetesan obat ke mata, ke telinga, tidak. Hah? Apa itu? Kalau ada cairan yang masuk, semprot, kalau ada cairan yang masuk, itu masuk lewat mulut atau hidung, ada zat, unsur yang masuk, maka itu semakna dengan makan dan minum itu. Uap ada wujudnya masuk? Hah? Ya semacam debu, berarti ada. Yang jelas kalau ada zat, ada unsurnya yang masuk, ya, maka itu membatalkan puasa. Yang tidak membatalkan puasa, kalau menghirup sesuatu yang tidak ada unsur, misalkan minyak wangi. Minyak wangi itu kan harum, ya, tapi itu kan tidak ada unsur-unsur zatnya itu, maka itu tidak. Iya. Kalau ada semacam uap yang masuk, yakni unsur zat yang berwujud, ya, maka tidak boleh. Tidak, itu Syekh Utsaimin mengembalikan kepada perkara dilihat, kalau memang tidak ada zat berwujud seperti semacam uap atau asap, ya memang enggak masalah. Tapi kalau ada, maka itu jelas membatalkan. Ibn Utsaimin akan membatalkan, karena Ibn Utsaimin juga mengatakan bahwa menghirup sengaja asap itu, ya, asap, misalnya bukhur, sengaja menghirupnya begitu, itu membatalkan. Makanya merokok itu batal. Kenapa? Karena merokok itu minum makan asap namanya. Itu makan itu, minum asap. Nah, yang tidak itu yang minyak wangi. Kan harum tapi enggak ada asap, enggak ada uap, enggak ada unsur yang masuk. Paham ya? Jadi jawabannya terkait ini tadi, ya tergantung hakikatnya. Kalau memang tidak ada, hanya ya seperti kayak menghirup minyak wangi itu. Kalau misalkan ada uap atau ada unsur seperti uap atau asap itu yang masuk, maka membatalkan. Nah, jadi itu masalahnya di kembali ke situ, ya. Nah, sekarang wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, yaitu Al-Baqarah ayat 187. Al-Baqarah 187. Fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum. Maka sekarang basyiruhunna, campurilah, gaulilah mereka istri sekalian, wabtagu ma kataballahu lakum, dan carilah, niatkan hal itu untuk mendapatkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kalian, itu diniatkan untuk mendapatkan anak keturunan. Ya. Anak keturunan yang soleh. Ya, dengan itu bernilai ibadah. Wa kulu washrabu, dan makan minumlah. Jadi tiga di sini yang diizinkan tadi, yaitu jima, mencampur istri, kemudian yang kedua makan, dan ketiga minum. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu min khaytil aswadi min al-fajr, sampai terbit fajar shadiq. Sudah harus menahan. Sudah tidak boleh melakukan tiga perkara ini, menunjukkan bahwa ketiganya pembatal puasa. Summa atimu siyama ila lail, kemudian kalian sempurnakan puasa sampai ke malam hari. Ya, jelas dalilnya ya. Dan ini ijma'. Kemudian wa Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, ya. Kita masuk ke hadis yang disebutkan Ibnu Hajar sekarang. Qalat Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa shaim." Yuqabbilu yaitu mencium, ya. Tentunya di sini mencium istrinya. Wa huwa shaimun, dalam keadaan beliau sedang berpuasa. Wa yubashiru wa huwa shaimun, dan beliau memeluk. Yubashir, memeluk, ya, istrinya. Wa huwa shaim, dalam keadaan beliau berpuasa. Walakinnahu, akan tetapi, Aisyah radhiyallahu anha mengingatkan, akan tetapi, kana, adalah Rasulullah alaihissalam amlakakum, orang yang paling mampu menguasai liirbihi, syahwatnya. Orang yang paling mampu menguasai, mengendalikan, difahami makna mengendalikan, menguasai, ya, syahwatnya. Iya. Muttafaq alaih, disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Wallafzu li Muslim, lafaz ini yang ditampilkan adalah lafaznya Muslim. Wa zada fi riwayah, dan Muslim menambahkan pada riwayatnya yang lain, fi Ramadan, bahwa ini dilakukan oleh Nabi di bulan Ramadan ketika berpuasa di siang hari bulan Ramadan. Hadis ini menunjukkan adanya keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, dan rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudahan bagi hamba-hambanya bahwa ketika berpuasa Ramadan dan puasa yang lainnya tetap boleh mencium istrinya, boleh memeluk istrinya, yang penting tidak melakukan jima. Yang penting tidak melakukan jima. Ya. Kalau melakukan jima batal. Nah, dan harus bayar kafarah. Akan datang nanti. Nah, tetapi bukan berarti, ya, boleh-boleh saja mengumbar syahwat, memeluk, mencium sampai, ya, keluar mani. Itu tetap membatalkan puasa menurut pendapat yang rajih, ya, bahwa meskipun bukan jima, tetapi sampai mengeluarkan mani, maka itu membatalkan puasa. Ya. Kalau yang keluar hanya mani, maka tidak membatalkan. Nah, di sini tetap berhati-hati. Ya, tetap berhati-hati. Oleh karena itu, apabila seseorang mengetahui dirinya bahwa dirinya kuat syahwatnya dan khawatir tidak mampu mengendalikan diri, maka hendaknya dia menghindari. Ya, hendaknya dia menghindari. Tetapi pada asalnya hukumnya boleh, ya, berdasarkan hadis ini. Adapun pendapat yang membedakan bahwa kalau orang tua boleh, kalau yang muda-muda tidak boleh, pendapat ini, ya, lemah. Ya, pendapat ini lemah, landasannya hadis yang lemah, dan bertentangan dengan hadis-hadis yang ada, termasuk hadis ini yang meriwayatkan adalah Aisyah. Di antara istri Rasulullah SAW adalah Aisyah. Kita tahu Aisyah masih sangat muda, ya. Kemudian juga dalil yang lain, yaitu Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhuma pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, hadis riwayat Muslim, bertanya apakah orang yang berpuasa, apakah dia Umar bin Abi Salamah boleh mencium istrinya ketika berpuasa? Ya, Nabi SAW ditanya begitu, jawabannya tanya ini. Nabi SAW menunjuk salah satu istrinya yang hadir, yaitu Ummu Salamah. Ya, tanya Ummu Salamah. Ya, maka Ummu Salamah mengabarkan bahwa Nabi SAW melakukan itu kepada istri-istrinya. Nah, kata Umar bin Abi Salamah, wahai Rasulullah, kalau kamu melakukan itu karena kamu sudah diampuni dosamu yang lalu dan yang akan datang. Ya, kata Nabi SAW, amma wallah, ketahuilah demi Allah, inni la atqakum lillahi wa akhshakum lahu. Sesungguhnya aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian dan paling takut kepada Allah. Artinya kalau ini hal yang tidak boleh, tidak mungkin aku lakukan. Jadi jangan disangka ini sebenarnya tidak boleh, kan, tetapi diampuni dosaku. Bukan begitu. Saya orang yang paling bertakwa dan paling takut kepada Allah. Artinya tidak mungkin melakukan itu kalau itu tidak boleh. Berarti itu memang boleh, keringanan. Nah, sekarang yang bertanya ini pemuda ini. Umar bin Abi Salamah ini pemuda. Masih muda. Ternyata tetap diterangkan bahwa itu hal yang boleh. Jadi tidak ada yang membedakan antara pemuda atau orang tua. Tetapi hal itu terkaitnya, masalahnya butuh diperhatikan, terkaitnya dengan syahwat, tingginya syahwat. Boleh jadi sudah tua tetapi syahwatnya tinggi, boleh jadi masih muda tetapi tidak begitu tinggi. Jadi di sini seseorang mengukur kondisinya. Kalau kondisinya mengkhawatirkan, ya gara-gara ini bisa tidak tahan kemudian melakukan jima, maka jangan lakukan seperti ini. Hindari, ya, demi untuk menjaga dirinya jangan sampai melakukan pembatal puasa yang haram. Nah, yang sangat mengherankan itu, yang ajib, Ibnu Hazm mengatakan sunnah. Orang yang berpuasa sunnah mencium istrinya, mulai istrinya. Ini yang ajib. Pendapat ini aneh, jadi keliru. Nah. Baik. Hah? Ya, dia memahami di sini Nabi melakukan itu maka sunnah. Ibnu Hazm memang punya pendapat-pendapat yang zahiri itu yang aneh-aneh seperti itu, ya, harus diwaspadai. Di antara pendapat zahiri Ibnu Hazm yang aneh, jadi yang gurunya Daud al-Zahiri mengatakan kalau meminang wanita mau menikahi, ya, kalau dia masih perawan, ya, nanti ayahnya bertanya kepada dia, kamu dipinang sama pemuda itu, kamu mau apa tidak? Kata Nabi, sukutuha iznuha. Perawan itu kalau dilamar orang, ditanya orang tuanya, kemudian dia diem, itu berarti mau. Nah, kata Ibn Hazm, kalau dia mengatakan, iya saya mau ayah, berarti tidak mau, jangan nikahkan. Iya, nah ini diantara pendapat-pendapat yang kaku seperti ini. Nabi mengatakan Rasulullah, kalau dia diam berarti mau. Jadi kalau dia bilang saya mau, berarti tidak mau itu, karena dia bicara. Hah? Ya sama. Sekarang ini mengatakan mencium memeluk istri itu sunnah, ini keliru. Jadi yang seperti ini diwaspadai. Ya, tidak semua pendapatnya begitu, tetapi ada pendapat-pendapat yang seperti itu dari al-Dhahiri yang diwaspadai. Nah. Nah, jadi jelas tadi ya. Jadi pada asalnya ini boleh, ini keringanan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi apabila ya seseorang mengkhawatirkan dirinya akan terjerumus dalam jima, ya, atau sampai menjadikan itu sebagai cara bagi dia jadi mengumbar hawa nafsunya sampai nanti mengeluarkan mani, maka fatwa Ibnu Utsaimin mengatakan haram melakukannya demi untuk menutup ya jalan yang akan membatalkan puasanya, sadu dari istilahnya. Di sini tidak ada bedanya antara yang muda maupun yang tua, kembali kepada kondisi dia. Jelas ini? Iya, selesai dari hadis Aisyah. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrim. Ihtajama melakukan hijamah, melakukan bekam. Bekam sini dikenal ya? Bekam, iya. Wa huwa muhrim, dalam keadaan beliau sedang berihram. Ya, berihram haji. Ya. Wahtajama wa huwa sha'im, dan beliau pernah melakukan hijamah. Wa huwa sha'im, dalam keadaan beliau sedang berpuasa. Riwayat Bukhari, hadis riwayat Al-Bukhari. Masalah hijamah yaitu berbekam ini adalah salah satu perkara yang diperselisihkan ya oleh ulama. Khilaf, ada beda pendapat di antara ulama apakah tergolong pembatal puasa atau tidak. Ya, ada sebagian ulama yang berpendapat berbekam adalah pembatal puasa. Ya, mereka yang berpendapat berbekam adalah pembatal puasa itu ada dua versi, ya, terbagi dua. Ada yang mengatakan bahwa illat atau faktor hukumnya adalah berbekam, sehingga tidak ada bedanya antara menggunakan caranya dengan sistem seperti masa lalu, yaitu dengan silet kemudian disedot, ya, ataukah dengan alat yang iya, disedot dengan alat sehingga tidak terkait dengan mulut menyedot, tidak ada bedanya karena memang berbekam itu sendiri faktornya, sehingga yang membekam dan dibekam batal. Versi yang kedua, pendapat yang kedua mengatakan illat faktor hukumnya bukan masalah bekamnya, tetapi masalah kalau yang dibekam keluarnya ada darah yang akan melemahkan tubuhnya. Kalau terkait dengan yang membekam, dikarenakan dia menyedot sehingga ya diduga kuat, ya itu adalah hal yang diduga kuat ada darah yang akan terminum tertelan. Nah, berdasarkan ini, kalau pakai alat itu bukan istilah yang berarti tidak membatalkan. Nah, ini versi yang kedua, pendapat yang kedua. Tetapi yang roji dalam hal ini adalah pendapat yang ketiga atau pendapat yang kedua yang lain yang mengatakan bahwa tidak membatalkan puasa. Berbekam tidak membatalkan puasa. Ya. Dalilnya hadis Ibnu Abbas ini yang kita baca. Nabi SAW pernah berbekam dalam keadaan beliau berpuasa. Ya. Menunjukkan bahwa berbekam tidak membatalkan puasa. Dalil lainnya, wa an Shaddad ibn Aus, dari Shaddad ibn Aus, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ata ala rajulin bil bakir. Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ata, ya, pernah mendatangi ala rajul, seorang pria, bil bakir, di bakir, wa huwa yahtajimu, sementara orang itu sedang berbekam di Ramadan, di bulan Ramadan. Faqala, ya, maka Nabi SAW bersabda, aftarul hajimu wal mahjum, telah batal ya puasa orang yang membekam, al hajim yang membekam, wal mahjum, dan orang yang di dibekam. Rawahul khamsah illa Tirmizi, diriwayatkan oleh 5 ya, 5 orang kecuali At-Tirmizi. Berarti Ahmad, kemudian 4 milik sunan dikeluarkan At-Tirmizi. Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. At-Tirmizi tidak mengeluarkannya. Wa shahahahu Ahmad wa Ibnu Khuzaimah Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Ahmad, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Ya, ini yang menjadi dasar ulama yang berpendapat bahwa bekam membatalkan puasa. Ya, ini yang menjadi dasar mereka. Hadis Shaddad bin Aus. Naam. Hadis ini, ya, perhatikan hadis Shaddad ini. Salim menguatkan dengan hadis yang lain, dengan hadis yang lain dari sahabat yang lain, maksudnya dari sahabat yang lain adalah hadis yang sama, afdhalul hajj wal hujum, yaitu hadis Tsauban. Jadi ada hadis selain hadis Shaddad bin Aus, ada hadis Tsauban, hadis yang sama, afdhalul hajj wal hujum. Hadis Shaddad dan hadis Tsauban saling menguatkan, ya, saling mendukung, ya, untuk kemudian disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani, dinyatakan oleh Syekh Al-Albani dan dinyatakan hasan oleh Syekh Mukbil. Ya, hadis Tsauban. Nah, ini yang menjadi dasar mereka yang berpendapat bahwa bekam membatalkan puasa. Tetapi hadis ini kalau kita lihat bertentangan dengan hadis Ibnu Abbas di atas. Nabi SAW pernah berbekam dalam keadaan berpuasa. Tidak batal puasanya. Kalau begitu bagaimana? Mempertemukan, ya, memadukan antara hadis ini dan hadis, ya, Shaddad. Nah, jawabannya adalah hadis berikutnya. Wa an Anas ibni Malik, dari Anas ibni Malik, qol, berkata, awwalu ma kurihatil hijamatu lis-sha'im. Ya, pertama kali, awal mula di haramkannya, ya, kata makruh yang artinya dibenci, kalau datang dalam Al-Quran dan As-Sunnah asal penggunaannya maknanya adalah haram, dan pada lisan salaf, ya, pada bahasanya kaum salaf sahabat, itu kata makruh itu artinya haram, kecuali kalau ada qarina, ada dalil yang menunjukkan yang dimaksud bukan haram. Jadi istilah makruh yang kalau ditinggalkan berpahala, kalau dikerjakan tidak berdosa, itu istilah baru fuqaha yang membuat, ya, untuk membedakan dengan perkara yang haram. Tapi kalau dapat kata makruh dalam Al-Quran dan As-Sunnah, fuqaha yang membuat istilah makruh itu belum ada ketika itu. Jadi jangan kata makruh dalam Al-Quran dan hadis langsung dibawa ke makna makruh pada istilah fuqaha, kan itu belakangan munculnya istilah itu. Jadi kalau dapat kata makruh dalam Al-Quran dan Sunnah, maka asalnya maknanya itu adalah haram. Kecuali jika ada dalil-dalil yang menunjukkan bahwa makruh di sini tidak sampai haram. Difaham ini? Ini diingatkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Jadi awal makruhat al-hijam al-islam, jangan maknakan awal mula pertama kali dimakruhkan dengan makruh makna fuqaha. Bukan. Makruh di sini dibenci yang artinya haram. Ya. Yani pembatal batal puasa, awal mula dimakruhkannya, dibencinya, diharamkannya hijamah, bekam bagi orang yang berpuasa. Anna Ja'far ibna Abi Talib ihtajama, bahwasanya Ja'far ibnu Abi Talib berbekam, wahuwa sha'im, dalam keadaan sedang berpuasa. Famarra bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melewatinya. Faqala, lantas Nabi SAW berkata, bersabda, afthara hadhani, telah batal puasa dua orang ini, yaitu puasanya Ja'far yang dibekam dan puasa orang yang membekamnya. Thumma rakhasan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ba'du fil hijamati lis-shaum. Kemudian rakhasa an-nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi rukhsah, memberi keringanan, membolehkan ba'du setelah itu fil hijama dalam hal berbekam, lisoim bagi orang yang berpuasa. Jadi kemudian ada rukhsah keringanan, boleh orang yang berpuasa untuk berbekam. Wa kana Anasun, dan adalah Anas yang meriwayatkan hadis ini, yahtajimu wa huwa shaim, berbekam dalam keadaan berpuasa. Ya. Ini hadis dalil yang menunjukkan bahwa memang sebelumnya berbekam itu membatalkan puasa, tetapi mansuh, dihapus hukum itu berdasarkan riwayat Anas ini. Ya. Rawahu Ad-Daruqutni, diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni wa qawwahu, dan menguatkannya. Ya, Ad-Daruqutni yang mengeluarkan hadis ini dalam sunannya, sunan Ad-Daruqutni, wa qawwahu, dan Ad-Daruqutni mengatakan qawi, yakni hadis ini disahihkan oleh beliau. Ya, mengatakan bahwa periwayatnya thiqah, terpercaya, dan tidak ada cacatnya, tidak ada illatnya. Ya, Al-Baihaqi juga membenarkan itu. Asy-Syaikh Al-Albani juga menegaskan, ya, bahwa hadis ini seperti yang dikatakan oleh Ad-Daruqutni dan Al-Baihaqi. Ya, hadis ini na'am sahih, disahihkan oleh Al-Albani dengan gabungan jalan-jalan periwayatannya. Dalam Al-Irwa, bisa lihat Irwa'ul Ghalil, bisa lihat Irwa'ul Ghalil jilid 4 halaman 72 sampai 75. Ya. Di sana Al-Albani mensahihkan hadis ini. Ya. Kenapa? Ya, jadi yang terakhir boleh ubah. Kalian boleh. Ya. Ya. Akan tetapi ada pendapat yang mengatakan dimakruhkan. Ini makruh dalam arti afdol ditinggalkan. Ya. Yang mengatakan makruh ini sisi pandangnya tampak benar, ya, mengingat bahwa berbekam itu akan melemahkan, dan itu sangat tampak apabila seseorang memang khawatir kalau dia berbekam kondisinya jadi lemah, yang bisa menjadi penyebab nanti tidak tahan, bisa benar-benar berbuka nanti. Nah, yang jelas pada asalnya boleh, karena Nabi Rasulullah melakukan, dan pada hadis siapa tadi, Anas, yang terakhir memang ada keringan untuk melakukannya. Tetapi bagi yang khawatir, ya, bagi khawatir yang merasa khawatir dirinya akan lemah dan bisa jadi penyebab dia berbuka, maka hendaknya dihindari. Nah, sebagaimana kita dengar tadi hadis Nabi SAW melarang berlebihan, bersungguh-sungguh melakukan istinsyak karena khawatir jadi penyebab ada yang tertelan. Begitu pula ini, kalau itu khawatir jadi penyebab nanti malah bisa berbuka karena lemah dikeluarkan darahnya, maka hindari. Kalau tidak, ya, hukumnya boleh dan bukan pembatal puasa. Nah, kalaupun tidak dilakukan, nah, maka jelas itu tidak tergolong pembatal puasa. Nah, hanya saja disebutkan tadi bahwa sebaiknya dihindari bagi orang yang khawatir, ya. Nah, melemahkan tubuhnya. Nah, ini istirahat dulu. Ya.